Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Risalah Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ila ahli al-Qasim. Beliau sebutkan wa annal mu'minin yarawna rabbahum bi absarihim yaumal qiyamah kama yarawna al-qamar lailatal badr la yudhammuna fi ru'yatih. Dan bahwasanya mukminin melihat Rabb-nya dengan mata kepala mereka di hari kiamat, sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama, tidak terhalangi, tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Permasalahan ini masih berkaitan tentang rincian atau rentetan masalah iman bil yaumil akhir, tentang iman kepada hari akhir. Maka sebagai bentuk ikramullah lil mu'minin, betapa Allah memuliakan mukminin di yaumul qiyamah, Allah berikan kenikmatan kepada mereka berupa melihat Allah SWT. Dan itu bagi mereka tidak ada yang lebih baik darinya. Tidak ada kenikmatan yang melebihi itu, melihat Rabb subhanahu wa ta'ala. Perkara itu tersebutkan di dalam Quran Al-Karim pada firman Allah dalam Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, husna, bagi mereka balasan kebaikan, jannah, wa ziyadah, dan ada tambahan lagi bagi mereka kenikmatan, yaitu melihat wajah Allah. Di Sahih Muslim, terkait ayat 35 Qaf, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka apapun yang mereka kehendaki di dalam jannah, waladaina mazid, dan kami Allah masih punya tambahan bagi mereka. Tambahan yang dimaksud dalam ayat adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Juga di dalam qiyamah, Allah sebutkan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah, yang pertama dengan dot, nadhrah, artinya wajah di hari itu indah, cemerlang, baik, berseri. Ila rabbiha nadhirah. Yang kedua dari nazar, melihat kepada Rabb-nya. Dan ma'ruf dalam lughah, dalam bahasa, nazara ketika muta'addi dengan ila, maka memiliki makna melihat dengan mata, nazar, ila rabbiha nazirah. Ada ila, nazara ila, memiliki makna melihat dengan mata mereka. Juga termasuk ayat yang mereka pegangi dalil dalam bab ini. Mutaffifin, ketika Allah sebutkan, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak mereka tertutupi dari melihat Rabb-nya, yakni kufar. Kufar tidak akan melihat Allah, dan itu sebagai bentuk azab, sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Kalau itu kufar, dihina dan diazab demikian, maka tentunya mukminin dimuliakan dan diberi kenikmatan berupa melihat Allah. Karena yang kufar dihalangi untuk melihat Allah. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan itu dari kejelian beliau dalam berdalil, kalau kata beliau, kalau saja Allah itu tidak dilihat di hari kiamat oleh siapapun, maka pengkhususan kufar di ayat itu enggak ada gunanya, enggak ada maknanya. Dan itu mustahil. Ayat hasyu. Ayat berarti sia-sia penyebutannya, enggak ada perlunya, enggak ada gunanya. Kenapa hanya kufar yang dikatakan, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kenapa hanya kufar yang disebut? Kalau memang misalnya semua mukmin kafir tidak mungkin melihat Allah, enggak akan disebut begitu. Semestinya akan dikatakan setiap orang misalnya atau setiap makhluk tidak akan melihat Allah, akan ditutupi dari melihat Allah. Tapi tidak, ayat konteksnya hanya ke kufar. Dari situ menunjukkan itu pengkhususan bagi kufar azab, yang berarti mukminin lawan dari itu, mereka melihat wajah Rabb-nya jalla fi'ula. Kalau itu dalam Quran ayat-ayat al-Karim, di dalam sunnah pun cukup banyak hadis bahkan al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah menyebutkan hadis-hadis tentang mukminin melihat Allah itu mencapai batas mutawatir. Dikatakan itu hadis mutawatir karena banyaknya yang meriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Taib. Kalau itu akidah mukminin, itu iman yang diyakini oleh mukmin ahlu sunnah yang mengikuti salaf. Adapun Mu'tazilah, mereka menafikan dan mereka ingkari itu melihat Allah. Ya, karena hadis bagi mereka na'udzubillah tidak ada nilainya. Tidak menjadi hujjah pegangan yang mereka cari. Tapi akal dan fikiran yang lebih mereka andalkan. Kemudian bergantungan dengan ayat mutasyabihat. Dan begitulah ahlul ahwa meninggalkan yang muhkamat, yang jelas-jelas pendalilannya wadih, sharih. Itu enggak digubris, malah cari yang mutasyabihat sebagai pegangan mereka. Antara lain yang Allah sebutkan tentang Nabi Musa, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tampakkan dirimu untuk aku bisa melihatmu. Qala lan tarani. Allah katakan, kamu tidak akan bisa melihatku di Al-A'raf. Kata mereka, itu Allah nafikan, lan taroni, kamu tidak akan melihatku. Maka, enggak akan bisa ada yang melihat Allah. Syubhat ini, bantahannya di kalangan a'immah, yang pertama, kalau memang melihat Allah itu tidak mungkin sama sekali, mustahil, seperti yang mereka sebutkan, Mu'tazila dan bersamanya, maka dari awal itu tidak mungkin diminta oleh Nabi Musa. Kan yang meminta Nabi Musa, arini anzur ilaik. Nabi Musa jauh lebih mengenal Allah dari Mu'tazila dan yang sepertinya. Bahkan bukan tempat untuk ditandingkan dengan mereka. Kalimullah, Nabi mulia yang diajak bicara langsung oleh Allah. Termasuk ulul azmi minar rusul. Nabi agung, rasul mulia. Maka enggak mungkin beliau meminta kepada Allah sesuatu yang itu mustahil dan tidak mungkin. Kalau memang itu enggak ada dan tidak mungkin, enggak mungkin Nabi Musa minta. Ngapain terus? Sementara beliau jauh lebih mengenal Allah. Satu itu. Atau sebelum itu, hanya saja Allah ajarkan kepada beliau bahwa itu di dunia tidak mungkin. Karena makhluk di dunia ini enggak akan kuat untuk melihat Allah. Oleh karenanya Allah sebutkan, walakin indur ilal jabal. Fa'inistaqarra makanah. Fasaufa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tapi kamu lihat ke arah gunung itu, kalau dia tetap di tempatnya, kuat, kamu akan melihat aku. Begitu Allah tampakkan dirinya ke gunung itu, hancur gunung itu, dan Musa pun jatuh pingsan. Alaihissalam. Berarti, yang dimaksud ayat lantaroni, di dunia kamu gak akan mampu, gak akan bisa melihat aku. Bukan dinafikan secara mutlak. Karena kalau di jannah, ya lain kondisinya. Allah beri kekuatan kepada mukminin untuk melihatnya. Bantahan kedua, perhatikan kejelian para ulama yang tadabur dan memahami ayat-ayat Quran. Yang Allah sebutkan kepada Nabi Musa, lantaroni. Hari ini anzur ilaik. Qala lantaroni. Allah jawab, kamu tidak akan bisa melihatku. Dikembalikan itu kepada ru'yah Musa. Kepada penglihatannya Musa alaihissalam. Lantaroni anta. Kamu, wahai Musa, engkau, wahai Musa, tidak akan bisa melihatku. Jadi permasalahannya penglihatan Nabi Musa di dunia yang gak akan bisa melihat Allah. Kalau memang masalahnya inti sarinya seperti akidah Mu'tazilah, bahwa Allah itu gak akan bisa dilihat, akan beda konteksnya. Semestinya akan Allah katakan misalnya, wahai Musa, aku tidak bisa dilihat. Aku gak bisa dilihat, aku gak mungkin dilihat. Tapi penafian itu kan gak ada dari Allah. Aku gak bisa dilihat, aku gak mungkin dilihat, mustahil untuk aku dilihat. Itu gak ada dari Allah. Yang ada penafian penglihatannya Musa. Kamu tidak akan bisa melihat aku. Berarti perkaranya yang tidak memungkinkan itu, yang tidak bisa itu penglihatan makhluk di dunia. Penglihatan Musa. Bukan berarti karena Allah tidak mungkin dilihat sama sekali. Dan beda di antara keduanya jauh. Antara kamu tidak bisa melihat aku dengan aku tidak bisa dilihat. Aku tidak mungkin dilihat. Demikian pula lan, jawaban ketiga, penafian dengan lan yang dimaksud sebatas di dunia. Karena lan tidak berarti penafian secara mutlak. Karena sebagian orang yang belajar bahasa Arab mungkin akan mendapati beberapa penjelasan bahwa lan linnafil mu'abbad. Lan itu untuk penafian yang selama-lamanya, yakni mutlak sudah. Kalau sudah dinafikan sekali, berarti selamanya enggak ada pengecualian ternafikan. Tidak demikian. Lan tidaklah demikian. Makanya kata Ibnu Malik, wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada fa qawluhu urdud wa siwahu fa'duda. Orang yang berpendapat lan itu penafian untuk selamanya mutlak, maka pendapat dia tolak, jangan kamu terima. Pendapat yang bertentangan dengannya yang kamu bela, bahwa dia bukan untuk selamanya. Kalau itu secara bahasa, secara syar'i pun dalil mendukung itu terkait lan. Misalnya di Al-Baqarah Allah sebutkan walan yatamannauhu abada. Orang-orang Yahudi konteksnya. Allah katakan lan yatamannauhu abada, tidak akan mereka mengharapkan itu selamanya. Mengharapkan kematian yang dimaksud. Ayat menyebutkan bahwa lan penafian kalau diikuti penjelasan mereka itu untuk mu'abbad selamanya. Berarti orang-orang Yahudi tidak akan pernah mengharapkan kematian untuk selama-lamanya. Mutlak. Padahal di surat Zukhruf kembali Allah sebutkan wanadau ya malik liyakzi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka panggil wahai Malik, hendaknya Rabbmu mematikan kami. Mematikan kami, liyakzi alaina rabbuk, mengharap kematian di akhirat. melihat azab, siksaan. Mereka berharap kematian. Padahal dinafikan di ayat, walan yatamannauhu. Ternyata mereka berharap di akhirat. Jelas menunjukkan berarti lan tidak selama-lamanya. Tidak secara mutlak. Dia terbatas saja waktunya. Enggak selama-lamanya penafiannya. Dengan itu, maka lantaroni, kembali ke Nabi Musa tadi, tidak berarti selamanya kamu tidak akan bisa melihat aku. Tapi itu sebatas di dunia. Yang keempat, yang ulama sebutkan, bahwa Allah benar-benar menampakkan dirinya kepada gunung. Walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Hancur itu gunung. Enggak kuat melihat Allah subhanahu wa ta'ala, kebesaran dan keagungannya. Berarti benar-benar menampakkan diri Allah kepada gunung, ciptaannya, salah satu dari ciptaan-ciptaan Allah, yang itu adalah makhluk mati, benda mati, tidak mendapat taklif untuk menjalankan syariat, menjalankan perintah-perintah Allah, sholat, puasa, zakat, zikir, ini, itu. Tidak mendapat taklif untuk meninggalkan larangan-larangan ini, itu. Dan Allah tampakkan dirinya kepada gunung itu. Padahal ya tadi, dia benda mati. Artinya, pendalilannya, kalau kepada gunung saja yang bukan mukallaf, Allah tampakkan dirinya, benar-benar menampakkan diri Allah padanya. Maka kepada mukminin, hambanya yang selama hidup taat, menjalankan taklif dengan ikhlas, dengan baik, dengan mutaba'ah, perintah-perintah dikerjakan mereka, larangan-larangan mereka tinggalkan, lebih pantas atau lebih berhak Allah tampakkan dirinya kepada mereka. Karena Allah tentu akan lebih cinta kepada mereka menjalani perintahnya, taat. Mukallafin. Itu yang ulama sebutkan terkait mukminin yang akan melihat Rabb mereka di yaumul qiyamah. Termasuk syubhat mereka pula yang mereka pegangi. Ayat Al-An'am, la tudrikuhul abasar wa huwa yudrikul abasar. Bahwa Allah itu tidak akan bisa dilihat oleh mata. Dan dia yang melihat mata-mata makhluknya. Mereka memahami, la tudrikuhul abasar, artinya tidak bisa dilihat oleh mata. Jawaban para ulama bahwa la tudrikuhu itu bukan berarti penafian ru'yah. Bukan berarti Allah itu tidak bisa dilihat. Tetapi yang Allah nafikan adalah ihatoh, idrok. Karena Allah katakan la tudrikuhu. Idrok itu ihatoh. Artinya mengetahui secara menyeluruh. Makanya Allah tidak katakan misalnya la tarahul absar. Allah tidak akan bisa dilihat oleh mata. Tapi yang Allah nafikan idrok la tudrikuhu al absar. Berarti yang dinafikan hanya idrok. Ketika itu dinafikan tidak berarti ru'ya juga ternafikan. Tidak berarti penglihatan melihat Allah juga dinafikan. Gak ada kaitannya. Dan itu cukup banyak buktinya. Orang bisa melihat tapi tidak idrok menyeluruh. Gampangannya begini. Di dunia saja. Kita melihat matahari. Jelas kan orang melihat matahari waktu siang. Ada itu matahari, kamu bisa lihat dengan mata telanjang. Itu ru'ya. Anta tara syams. Walakinnaka la tudrikuha. Tapi kamu gak idrok. Dalam artian menyeluruh. Kamu kan gak tahu matahari seperti apa. Secara menyeluruh. Gampangannya kalau misalnya ini bungkus tisu. Kalau idrok kamu tahu persis ukurannya sekian. Warnanya ini ada kuning, jingga, hijau, ada tulisannya. Isinya tulisannya kamu bisa baca ini itu. Produk ini, keluaran sekian, jumlahnya sekian, kamu bisa pegang, kamu bisa, itu idrok. Bukan sekedar kamu lihat, bukan sekedar kamu tahu, tapi menyeluruh pengetahuanmu tentang ini. Ukurannya sekian, tebelnya segini, ada motifnya ini, ada warnanya, ada ininya. Itu kalau kamu idrok, menguasai secara menyeluruh. Matahari kan gak bisa kamu gitu kan. Kamu sekedar bisa melihat, jelas ada. Kelihatan itu matahari. Tapi kamu la tudrikuha, kamu gak bisa tahu menyeluruh. Kayak apa permukaannya, seperti apa panas hakikatnya, seberapa gedenya dan seterusnya. Orang gak ada yang tahu. Sesama makhluk saja sudah seperti itu. Orang gak bisa idrok. Dan itu yang Allah nafikan. La tudrikuhul absar. Mata tidak akan mampu, tidak akan ada yang bisa untuk idrok kepada Allah SWT. Bagaimana mungkin Allah yang maha besar, maha kuasa. Bagaimana tidak Rasulullah SAW mempermisalkan kursi atau langit dan bumi semuanya ini itu kalau dibanding dengan kursi Allah itu seperti gelang atau cincin, gelang yang dipakai di tangan orang itu. Gelang paling berapa sih diameternya? 7 cm, mungkin 6 cm. Gelang. Dan gelang itu diletakkan di gurun pasir. Gurun pasir, lautan pasir. Sejauh matamu memandang depan, belakang, kanan, kiri, pasir semua. Ya kayak di tengah laut, cuman ini pasir. Apa artinya gelang ini? Di tengah lautan pasir ini. Luasnya. Artinya gelang itu seperti langit bumi segitu. Lautan pasir itu luasnya kursi. Kursi Allah. Itu baru kursi. Sementara kursi maudhi'ul qadamain. Baru itu tempat telapak kaki Allah. Jalla fi'ula. Arsh. Kursi dibanding arsy seperti gelang itu di gurun pasir tadi. Sekarang kursinya seperti gelang, arus seperti lautan pasir ini besarnya. Jauh lebih besar arsy. Dan Allah di atas arsy. Kif. Maha besarnya Allah. Siapa yang mungkin untuk idrok terhadapnya? Langit bumi yang sudah segede ini cuman gelang dibanding dengan kursi. Yang seperti lautan pasir. La tudrikuhul absar, enggak akan mungkin. Tadi, Musa sama makhluk aja orang enggak mungkin kok ngelihat matahari idrok terhadap matahari. Maka itu yang Allah nafikan, la tudrikuhu al-absar. Yang jelas dalam syubhat-syubhat mereka tidak ada penafian ru'yah. Dan tidak akan mereka dapati. Yang dinafikan idrok. Yang dinafikan ru'yatul abad di dunia, lantaroni, seperti tadi. Ya, kalau masalahnya Allah yang gak bisa dilihat dari awal, ya gak perlu dikatakan lantaroni. Cukup Allah akan katakan anala uro. Aku gak mungkin dilihat. Selesai. Tapi bukan itu yang Allah sebut. Yang dinafikan ru'yatul abad. Penglihatan manusia di dunia. Taib. Syekh al-Islam, Imam Muhammad rahimahullah, menyebutkan yaraun rabbahum bi absarihim. Mereka melihat Rabb mereka dengan mata mereka. Sengaja beliau sebutkan ini sebagai bantahan kepada mereka yang menyatakan bahwa na'am Allah bisa dilihat oleh mukminin, tapi melihatnya dengan kalbu, bukan dengan mata. Tapi dengan hati, penglihatan hati. Ini juga syubhat yang lemah dan gak benar. Karena kalau ru'ya itu ru'ya qalbiyah, penglihatan hati atau kalbu, niscaya tidak Rasul katakan kama taraunal badr atau kama taraunal qamar lailatal badr la tudhamun fi ru'yati, seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Kan itu konteksnya. Kalian akan melihat Rob kalian seperti kalian melihat bulan. Melihat bulan itu bukan penglihatan kolbu. Melihat bulan apalagi di malam purnama bukan penglihatan hati tapi penglihatan mata. Ya mata melihat. Indahnya bulan itu di malam purnama. Terang benerang. Cantik, elok, indah sekali. Seperti mereka lihat. Di malam purnama, langit cerah, tidak ada mendung, tidak ada awan. Mereka tidak berdesak-desakan. Masing-masing di tempatnya dengan jelas, dengan gamblang melihat. Makanya juga enggak benar yang mengatakan melihat yang dimaksud penglihatan hati. Dengan mata dilihat. Kama yaraunal qamar lailatal badr. Seperti mereka melihat bulan di malam purnama. Karena di situ saat malam ke-15 paling sempurnanya bulan, bulat, seser, bulat sempurna. Di situ jelas sekali dilihat. Makanya Rasul katakan, La tudhamuna fi ru'yati. Artinya dengan mudah dilihat. Tidak ada yang desak-desakan, enggak sulit. Dan tidak ada mara bahaya. Karena biasanya yang semacam itu sesuatu yang sulit dilihat. Karena kecil, karena samar, karena enggak jelas. Entah itu apa misalnya di dunia, karena kecilnya, karena enggak jelasnya, karena ini orang penasaran semua berjubel, berdesak-desakan ingin melihat, tapi suatu itu kecil. Sehingga orang berdesak-desakan, orang rela, dorong-dorongan, semua pada ingin melihat. Akhirnya yang ini jatuh, yang ini diinjak-injak, yang ini mati, yang itu patah tulang, yang ini. Karena semua pada ingin melihat apa itu. Barang kecil, barang enggak jelas. Ya seperti itu. Mendatangkan mara bahaya. Tapi kalau itu suatu yang besar dan gede sekali, enggak akan ada yang semacam itu. Enggak perlu desak-desakan. Ya seperti melihat bulan tadi. Siapa orang desak-desakan ngelihat purnama? Pernah kamu dapati? Enggak ada yang desak-desakan. Masing-masing di tempatnya. Dengan tenang, dengan jelas. Enggak emblang sekali. Lihat bulan itu. Karena besarnya, karena jelasnya. Dan tadi tidak ada celaka, enggak ada bahaya. Karena tadi yang semacam itu hanya perkara yang kecil, enggak jelas. Di situ terjadi mara bahaya. Di situ akan terjadi desak-desakan. Tapi suatu yang jelas dan besar, enggak akan itu terjadi. Ala kulli hal, manusia, mukminin akan melihat Allah seperti mereka melihat bulan di malam purnama, jelas, tidak sedak-sesakan, jelas, tidak ada awan, tidak ada kabut misalnya atau yang semisalnya, enggak mendung. Karena kalau cuacanya mendung, berawan atau ini, ya mungkin terlihat tapi enggak jelas ketutupan banyak awan, ketutupan ini. Tapi saat langit cerah dan seperti itu yang dimaksud oleh Rasul. La tudhamuna fi ru'yati. Jelas sekali kamu lihat bulan itu di malam pertama. Wadih. Artinya, kalau pada makhluk saja itu memungkinkan, orang melihat bulan di malam purnama, orang melihat matahari di siang bolong, kan jelas sekali. Karena memang itu makhluk besar sekali. Ciptaan Allah ini matahari, bulan. Itu saja mereka dengan jelas dan tenang melihat. Gak desak-desakan, gak ada celaka, gak ada bahaya. Ya kan, orang lihat matahari gak perlu desak-desakan. Mana sih matahari? Mana berjubel-jubelan, dorong-dorongan, gak mungkin. Kalau itu padahal sesama makhluk, kepada makhluk, sudah seperti itu memungkinkannya. Maka kepada Khalik yang maha besar, maha mulia, jauh lebih memungkinkan untuk mukminin melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti yang disebutkan oleh Rasul SAW, kama tarawnal qamar, laylatal badr, yang diserupakan kama taraunal qamar, yang diserupakan adalah tashbih ru'ya birru'ya, masalah penglihatannya, masalah melihatnya. seperti kalian melihat bulan di malam purnama jelas seperti tadi, seperti itu kamu melihat Allah. Penglihatan yang disamakan, penglihatan yang diserupakan. Sebagaimana kamu melihat bulan di malam purnama, seperti itu kamu melihat Allah sama-sama jelasnya. Nah, bukan mar'i bil mar'i. Yang diserupakan bukan objeknya, bukan yang dilihat. Sehingga bukan berarti rob kalian seperti bulan itu. Bukan itu yang dimaksud. Karena jauh berbeda, jauh lebih besar dan lebih mulia Allah SWT. Dan bukan itu yang Rasul maksud menyamakan Allah dengan bulan. Tapi yang disamakan adalah penglihatannya. Bagaimana kalian melihat bulan? Jelas seperti itu kalian melihat Allah. Ala kulli hal, masalah termasuk iman yang diyakini oleh ahlu sunnah termasuk akidah mereka bahwa di yaumul qiyamah mukminin akan diberi oleh Allah kenikmatan besar melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian a'immah mereka sebutkan bahwa orang yang mengingkari bahwa Allah tidak akan dilihat, tidak mungkin dilihat, bahkan di yaumul qiyamah, maka pantas baginya untuk diharamkan dari kenikmatan terbesar ini. Bagaimana dia akan mendapat kenikmatan itu? Di dunia dia ngingkari. Dia nolak. Dia yakini bahwa itu ternafikan. Gak ada, gak mungkin Allah dilihat. Ya pantas bagi dia untuk diharamkan dari kenikmatan itu di yaumul qiyamah. Wal'iyadzu billah. Saat mukminin dalam kenikmatan besar, saat mukminin mendapat karunia yang begitu agung dari Rabb-nya, melihat wajah Rabb-nya, dia malah diharamkan. Layaknya orang-orang kufar tadi. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak mereka terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita ambil. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.